Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam ini insyaallah menggantikan jadwal ustazuna al-ustaz Abu Ahmad hafizahullahu taala, yang mana beliau berhalangan untuk bisa mengisi pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita manfaatkan untuk melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Kita masih pada bab dzikru istihbabi luzumil mudarat wa tarkil mudahanati ma'an nas. Bab dianjurkannya untuk seseorang senantiasa bersikap mudarat, menunjukkan sikap mudarat, wa tarkil mudahanati ma'an nas, dan meninggalkan ataupun menjauhi sikap mudahanah, sikap basa-basi yang tercela, ma'an nas, bersama manusia. Nah, kita sampai pada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau bawakan di sini asar dari Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Naam, Atha bin Abi Rabah ya min kibari tabi'in. Beliau termasuk tabi'in kibar ya, termasuk pembesar tabi'in ya, ma'ruf. Naam, termasuk salah seorang murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau ya adalah seorang imam mufassir, imam ahli tafsir, demikian pula imam ahli fikih rahimahullahu taala. Nah, disebutkan di sini haddatsana Mu'adz bin Sa'ad al-A'war. Nah, telah menyampaikan kepada kami Mu'adz bin Sa'ad al-A'war radhiyallahu rahimahullahu taala qala, beliau mengatakan kuntu jalisan inda Atha ibni Abi Rabah. Suatu ketika aku duduk di sisi Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Fa haddatsa rajulun bi hadits. Maka ada seseorang yang menyampaikan hadis. Yang menyampaikan ataupun membacakan hadis. Fa arada rajulun minal qaumi fi haditsihi. Naam. Maka seorang laki-laki, ada seseorang yang dia berpaling ya, ada di antara orang-orang di majelis tersebut itu berpaling dari mendengarkan hadis yang disampaikan oleh laki-laki tersebut ya. Nah, ini mengisyaratkan bahwa orang ini telah mendengarkan hadis yang disampaikan ketika itu, sehingga dia pun merasa cukup, sudah mendengarkan tadi. Nah, faghadiba, maka Atha bin Abi Rabah beliau pun marah melihat sikap orang ini yang seolah-olah meremehkan ya apa yang disampaikan oleh salah seorang laki-laki di majelis tersebut dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Atha rahimahullah beliau pun marah. Qala wa qala, dan beliau ya mengatakan, naam, sebagai bentuk teguran, ma hadat tiba', ya, akhlak macam apa ini, kata beliau, ya, naam, akhlak semacam apa ini, naam, ini bukan menunjukkan adab, maksud beliau. Kemudian kata beliau, inni la asma'ul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi, kata beliau, kata Atha bin Abi Rabah, sesungguhnya aku mendengarkan hadis dari seseorang dalam keadaan aku lebih tahu dari dia. Nah, jadi beliau tetap mendengarkan hadis yang disampaikan oleh seseorang dalam keadaan sebenarnya beliau lebih paham tentang hadis tersebut, tapi ya dalam rangka menghormati ilmu, ya, demikian pula menghormati orang yang menyampaikan ilmu, beliau mendengarkan dengan baik. Fa urihi ka'anni la uhsinu minhu syai'an, maka aku pun memperlihatkan seakan-akan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun, ya, padahal Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, naam, ya, seorang imam besar dari kalangan tabi'in, ma'ruf indal ulama, ya, kedudukan beliau yang amat sangat mulia, naam, ya, dihormati, bahkan khalifah pun sampai segan terhadap beliau dalam keadaan beliau adalah seorang maula, seorang bekas budak yang dimerdekakan, naam, ya. Maka di sini beliau memberikan contoh akhlak yang mulia kepada kita, ya, naam, untuk menghormati ilmu, untuk tidak menjadi seorang yang, naam, seolah-olah dia tidak butuh terhadap ilmu. Ini ya. Di dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', disebutkan dengan lafaz inna rajula, ya, kata Atha bin Abi Rabah dalam riwayat yang lain, inna rajula la yuhadditsu bihaditsin, ya, sesungguhnya ada seseorang yang menyampaikan satu hadis, nah, ada seorang yang menyampaikan satu hadis, fa ansatulahu, maka aku pun diam mendengarkannya, diam, ya, duduk di hadapannya. Waqad sami'tuhu qabla an yulad, padahal aku telah mendengarkan hadis yang disampaikan dia sebelum dia lahir, ya, sebelum dia lahir aku sudah pernah mendengarkan hadis itu dan sangat hafal dan sangat paham tentang hadis yang dia sampaikan. Nah, tapi apa, beliau menampakkan diri seolah-olah beliau tidak tahu, ya, duduk mendengarkan faedah yang disampaikan. Nah, ini naam contoh akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh seorang imam besar kepada kita, Atha bin Abi Rabah, ya, untuk kita memuliakan ilmu, memuliakan majelis ilmu. Nah, ini dalam keadaan beliau adalah seorang alim, ya, seorang yang sudah tahu dari hadis-hadis yang disampaikan, ya. Maka bagaimana orang yang belum pernah mendapatkan satu faedah, tapi ketika disampaikan faedah dia tidak memperhatikan, ya, tentunya ini lebih buruk akhlak yang seperti ini. Nah, akhlak yang sangat jelek, disampaikan faedah, disampaikan ilmu, ya, disampaikan hadis ataupun aqwal ulama, faedah-faedah dari para ulama, tapi tidak memperhatikan, ya, dalam keadaan dia tidak tahu, nah, dalam keadaan dia jahil, nah, ini lebih parah yang seperti ini, ya, orang yang sudah pernah mendengarkan ilmu saja, kalau dia mendengarkan faedah dari orang lain, kemudian dia seolah-olah menampakkan diri sudah paham, ini saja akhlak yang tidak baik, ya, akhlak yang jelek. Apalagi orang yang belum paham sebelumnya. Nah ini juga contoh akhlak untuk kita, ya. Ketika ada seorang menyampaikan sesuatu, ya, di luar ilmu mungkin, ya, apakah terkait berita-berita atau khobar, ataupun faedah-faedah, ya. Ketika ada orang bercerita serius menyampaikan kepada kita yang sebenarnya kita sudah tahu apa yang dia ceritakan ini apa, atau informasi yang dia sampaikan ini kita sudah tahu sebelumnya, ya, maka kita jangan ini, ya, jangan istilahnya membuat dia itu menjadi mementahkan dia. Jangan seperti itu, ya. Anggaplah kita nggak tahu, serius kita mendengarkannya. Serius. Inilah yang dicontohkan oleh para ulama. Karena terkadang orang ketika menyampaikan sesuatu, tapi kita seolah-olah mengabaikan atau tidak menghiraukan apa yang disampaikan, orang akan tersinggung. Perasaan dia ini apa ini, orang ini kok, ya, seolah-olah meremehkan. Nah, ini akan menyakiti perasaannya. Maka hendaknya kita mencontoh akhlak seperti ini. Ya, mungkin kita sudah tahu, bahkan lebih tahu dari dia mungkin. Ya, tapi hendaknya kita menampakkan seolah-olah kita tidak tahu dan serius mendengarkannya. Ya, serius. Nah, ini juga adab, ya. Adab berbicara kepada orang, ya, berbicara kepada orang lain. Perhatian. Di masa-masa sekarang ini memang banyak, ya, suasana yang berubah. Yang mungkin ya tidak jauh-jauh 10 tahun yang lalu atau lebih dari itu, ya, kita tidak pernah mendapatkan keadaan-keadaan seperti sekarang ini, ya kan. Ketika seorang berkumpul misalnya. Kalau dulu kan orang berkumpul, ya, ngobrol, ya kan. Saling berbagi, saling memperhatikan. Kalau sekarang berkumpul sibuk masing-masing dengan HP-nya. Ya kan? Ada temannya ngobrol, ada saudaranya menyampaikan suatu, ya, dia fokus dengan, ya, apakah chattingan atau yang semisalnya, tidak memperhatikan. Ya. Ya. Apalagi menampakkan sikap, oh, apa tadi yang dibilang tadi apa, seperti itu, ya. Ini suatu yang hendaknya kita hindari, ya, hal-hal seperti ini kita hindari. Baik, ini contoh, salah satu contoh akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh para ulama kepada kita. Baik, kemudian yang berikutnya, qala Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, qala Muawiyah radhiyallahu anhu wa anabi. Berkata Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau bawakan dengan sanadnya di sini oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Kata Muawiyah, "Lau anna baini wa bainan nasi sya'ratan man qata'at." Qila wa kaifa? Qala, li'annahum in madduha khallaituha wa in khallauha wa in khallau maddatuha. Kata Muawiyah, seandainya di antara aku dan manusia ada rambut, ini ada rambut yang saling terikat gitu, ya, ada rambut yang saling terikat antara aku dengan manusia, rambutnya saling bersambung seperti itu, man qata'at, maka tidak akan putus. Ya, tidak akan putus. Qila, maka ditanya, kaifa? Bagaimana kok bisa seperti itu? Qala, kata beliau, li'annahum in madduha khallaituha. Karena apabila mereka menariknya, aku membiarkannya. Ya, kalau mereka narik, aku, ya, membiarkan. Tidak membalas menarik. Karena kalau sama-sama ditarik, putus. Wa in khallau maddatuha. Kalau mereka membiarkannya, aku menariknya. Nah, ini perumpamaan saja. Ini perumpamaan yang naam disebutkan oleh beliau tentang apa? Tentang menguatkan hubungan antara manusia, menguatkan ukhuwah, persaudaraan. Ya. Naam, menguatkan hubungan muamalah untuk seseorang itu berupaya agar naam muamalah dia di tengah-tengah manusia itu senantiasa tidak terputus. Hubungan persaudaraan itu tidak terputus. Nah, dengan apa? Dengan berlemah lembut, ya, dengan menunjukkan akhlak yang mulia dan yang semisalnya. Nah, baik. Kemudian qala Abu Hatim rahimahullah, man lam yu'ashirin nasa ala luzumil iqdha' amma ya'tuna minal makruh wa tarkil tawaqqu'i limma ya'tuna minal mahbub kana ila takdiri 'ayshihi aqraba minhu ila safa'ihi. Nah, barang siapa yang bergaul dengan manusia, ya, ala luzumil iqdha', barang siapa yang tidak bergaul dengan manusia, ya, di atas luzumil iqdha'. Jadi barang siapa yang bergaul dengan manusia tapi dia tidak mengabaikan, ya, tidak mengabaikan apa yang datang dari mereka berupa perkara-perkara yang tidak disukai. Artinya dia terlalu memperhatikan hal-hal buruk yang ada di tengah-tengah manusia. Nah, ya, dia tidak berusaha untuk menutup matanya, tidak berusaha untuk mengabaikan kejelekan-kejelekan yang ada di tengah manusia. Ya. Wa tarkil tawaqqu'i lima ya'tuna minal mahbub, dan dia meninggalkan, ya, harapan. Yani dia tidak berharap, ya, tidak ada motivasi untuk mendapatkan kecintaan, ya, untuk mendapatkan simpati dari manusia. Nah, kana ila takdiri 'aishihi aqrab minhu ila safa'ihi. Maka yang akan didapatkan adalah apa? Kekeruhan hidup. Ya. Kekeruhan hidupnya itu, kehidupan yang kaku yang akan dia jalani itu lebih dekat daripada kehidupan yang bersih. Jadi dia akan menghadapi banyak masalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau dia tidak mengabaikan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat berupa hal-hal yang tidak disukai. Nah, ini seperti yang telah kita lewati. Nah, dalam bab muamalah di tengah-tengah manusia, kita tentunya akan mendapati manusia itu berbeda-beda. Akhlaknya, sifat-sifatnya berbeda. Nah, kita akan mendapatkan banyak hal yang mungkin itu tidak kita sukai di tengah-tengah masyarakat kita atau di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, kalau kita tidak berusaha menutup mata dari itu, artinya kita terlalu memperhatikan, ya, hal-hal yang tidak kita sukai di tengah-tengah masyarakat, kita terlalu perhatian dengan hal itu, maka kehidupan dia pun akan menjadi keruh. Nah, tidak berusaha memaklumi. Demikian pula dia tidak berusaha untuk menarik simpati atau tidak berusaha supaya orang-orang bersimpati kepadanya, ya, maka kehidupannya pun akan menjadi keruh, akan menghadapi banyak masalah. Dia tidak bisa, ya, tidak bisa hidup di tengah-tengah manusia. Ini maksudnya. Wa ila an yadfa'ahu al-waqtu ila al-adawati wal-baghdha' aqrabu minhu ila an yanala minhum al-widada wa tarka syahna. Naam. Demikian pula dia itu lebih membutuhkan waktu, yakni waktu yang dia jalani itu akan mengantarkan kepada permusuhan dan kebencian. Ya, kehidupan dia, waktu yang dia jalani sehari-hari itu akan mengantarkan, ya, akan mengantarkannya kepada permusuhan dan kebencian di tengah-tengah manusia. Kalau dia tidak mengabaikan hal-hal yang tidak dia sukai di tengah-tengah masyarakat, ya, maka dia akan mendapatkan permusuhan dan kebencian daripada apa? Aqraba minhu ila an yanala minhum alwidad, daripada dia mendapatkan dari mereka kecintaan. Wa tarka syahna, dan meninggalkan perkara-perkara yang menimbulkan permusuhan. Nah, ini maknanya hendaknya kita ketika bermuamalah di tengah-tengah masyarakat, nah, dengan banyaknya hal-hal ataupun perkara-perkara yang mungkin tidak cocok dengan kita atau kita tidak suka, ya, dengan kebiasaan masyarakat kita misalnya, maka hendaknya kita berusaha menutup mata, ya, kita berjalan, kita bergaul di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, sambil kita menutup mata dari itu semua, ya, kita abaikan. Nah, ini bab mudarat, ya, yang seperti ini bab mudarat. Nah, kembali ke awal-awal pembahasan kita bahwa yang seperti ini selama tidak mengandung maksiat, ini ya, selama tidak mengandung maksiat. Bukan berarti maknanya ada hal-hal yang mungkar kemudian kita senang dengan itu, bukan itu maknanya. Ada hal-hal kemungkaran tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah manusia, kita menutup mata, ya, kemudian kita membiarkan kemungkaran tersebut, bukan itu maknanya. Yang namanya kemungkaran ya kita tetap mengingkari, minimal kita mengingkari dalam hati, ya. Tapi ini sifatnya umum, hal-hal yang tidak disukai sifatnya umum, ya. Kalau itu hal-hal yang memang menyelisih syariat, ya tentunya ada naam cara, ya, ataupun poin-poin yang harus kita perhatikan dalam mengingkari kemungkaran tersebut, ya. Nah, makanya penting kita untuk mempelajari ataupun mengetahui naam tentang permasalahan mudarat seperti ini, ya. Naam. Baik, wa man lam yudari shadiqis su kama yudari shadiqis sidqi laisa bihazim. Kata beliau, barang siapa yang tidak bermudarat kepada teman yang jelek sebagaimana dia bersikap mudarat kepada teman yang jujur, teman yang baik, laisa bihazim, dia tidak akan kuat, tidak akan kokoh, ya, dia tidak akan kokoh. Nah, laqad ahsana alladhi yaqul, dan sungguh, ya, sangat baik orang yang mengatakan tajannab shadiqas su'i wasrim hibalah wa in lam tajid anhu mahisan fadarihi wa ahbib habibas sidqi wahdhar mira'ah tanal minhu safwal wuddi ma lam tumari. Nah, makna dari bait ini, tajannab shadiqas su, jauhilah teman yang jelek, ya, jauhilah teman yang jelek, tajannab shadiqas su, jauhilah teman yang jelek, wasrim hibalah, wasrim ini waqta, iqta hibalah, dan putuskanlah tali pertemanan itu, maksudnya hindari, ya, kalau ada seorang yang jelek, ada teman yang jelek, maka hindari, ini hukum asalnya, ya. Nah, wa in lam tajid anhu mahison, nah ini, dan apabila engkau tidak mendapatkan tempat lari, artinya engkau tidak bisa menghindari, mau tidak mau engkau harus berhubungan dengan dia, ya. Nah, fadarihi, maka bermudaratlah kepadanya. Karena seperti yang telah kita lewati pula, mudarat ini kita lakukan, kita butuhkan dalam pergaulan yang tidak bisa kita hindari, ya, dalam rangka menjaga apa, menjaga agama kita, ya, menjaga agama kita, nah, menjaga kemaslahatan kita, nah, selama itu tidak melanggar perkara-perkara agama, ya. Dan telah kita contohkan pula sikap-sikap mudarat, ya, di naam, di apa, dilakukan dengan bersikap seperti menunjukkan sikap lemah lembut terhadap ahlul ma'asi. Ada orang misalnya orang ahli maksiat, ya, atau seorang yang jelek, Nah, kita yang mau tidak mau kita harus bergaul dengan dia, ya. Yang kalau kita semisal kita mengingkari dia dengan keras, itu akan membuat sesuatu kejelekan yang lebih besar. Maka kita bermudarat, kita bersikap lembut, lemah lembut di hadapan dia. Nah, seperti yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, wa illam tajid anhu mahison fadarihi. Apabila engkau tidak mendapatkan tempat lari, tidak bisa menghindarinya, ya, tidak bisa menghindari teman yang seperti itu, karena itu adalah saudaramu misalnya, atau rekan kerjamu, nah, atau orang-orang tetanggamu, atau misalnya ya, yang kita nggak bisa menghindar memang. Keseharian kita mau tidak mau harus berhubungan dengan orang tersebut. Maka badarihi, bermudaratlah kepadanya, ya, ya tetap kita bermuamalah dengannya dengan baik, ya, menampakkan sikap yang baik kepadanya. Nah, wa ahbib habibas sidqi wahdhar mira'ah, dan cintailah teman yang baik, habibas sidq, yaitu teman yang penuh kecintaan, ya, teman yang menyayangi, yang penuh kasih sayang. Wahdhar mira'ah, dan hindarilah perdebatan kepadanya, hindari perdebatan, perselisihan, dan yang semisalnya. Tanal min husof wal wuddi malam tumarih. Maka engkau akan mendapatkan darinya kecintaan yang bersih, kecintaan yang murni, selama engkau tidak berselisih dengannya, tidak berdebat dengannya. Nah, ini bait yang kedua ini memberikan tanbih kepada kita apabila kita memiliki teman yang baik, ya, teman yang menampakkan kasih sayang kepada kita, kepedulian kepada kita, ya, maka ya kita pun menunjukkan rasa cinta, rasa sayang kepadanya, kepedulian. Nah, dan jauhi sebab-sebab perselisihan, jauhi mirok, jauhi perdebatan, jauhi percekcokan dan yang semisalnya, yang itu akan apa? Akan menghilangkan kecintaan. Nah, ini karena yang namanya perdebatan, perselisihan itu akan merusak hubungan persaudaraan, ya, dijaga, ya, jangan sampai ada perselisihan. Nah, karena memang upaya syaitan untuk merusak naam seorang muslim, ya, atau kaum muslimin adalah dengan membuat apa? Dengan membuat perselisihan, ya, menimbulkan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratul arab. Nah, sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk diibadahi orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Ya, jadi syaitan sudah tidak ada harapan untuk disembah oleh orang-orang yang bertauhid. Akan tetapi apa? Walakin bitahrisy bainahum. Akan tetapi syaitan punya upaya berikutnya. Dengan apa? Dengan membuat tahrish, perselisihan, ya, pertikaian di antara mereka. Ini. Nah, sehingga kalau ada persaudaraan yang itu masya Allah persaudaraan yang baik, penuh rasa kasih sayang, ya kita jaga, ya, hindari perselisihan-perselisihan. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya beliau bawakan di sini ucapan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu li Ummi Darda, kepada istri beliau Ummu Darda. Naam. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istri beliau, "Idza ghadibtu faraddini wa idza ghadibti raddaituka. Fa idza lam nakun hakada ma asra'a ma naftarik." Naam. Kata Abu Darda, beliau memberikan wasiat, memberikan wejangan kepada istri beliau, "Idza ghadibtu faraddini." Nah, apabila aku marah, apabila aku dalam keadaan marah, faraddini, maka buatlah aku menjadi ridho. Ya, lakukanlah sebab-sebab yang menjadikan aku ridho kepadamu. "Wa idza ghadibti," dan apabila engkau marah, ya, "raddaituka," aku pun akan melakukan hal-hal yang membuat engkau menjadi ridho. Nah, Faidza lam nakun hakadha, kata beliau, karena kalau tidak demikian, kalau tidak seperti itu, ma asra'a ma naftarik, betapa cepatnya kita akan berpisah, ya. Naam. Ini wasiat, naam, fi muamalati zaujain. Ini wasiat dalam bermuamalah antara suami istri, ya. Naam. Dan ini wasiat yang sangat baik, naam, untuk kita perhatikan, karena yang namanya kehidupan rumah tangga tentunya akan menghadapi yang namanya permasalahan-permasalahan, ya kan? Nah, ini contoh muamalah, ya, muamalah yang kecil, yaitu antara suami istri. Nah, ya, ketika terjadi perselisihan, percekcokan, apakah suami dalam keadaan marah atau istri dalam keadaan marah, maka hendaknya ada salah satu yang berupaya untuk mencairkan suasana, ya, mendinginkan suasana. Nah, ini, maka mudah tidak, yang namanya manusia pasti ada keadaan-keadaan yang dia lemah ataupun lalai ketika itu, ya. Nah, dan tidak ada yang namanya kehidupan rumah tangga itu yang langgeng dari awal sampai akhir, ya. Tidak ada, pasti ada perselisihan-perselisihan, ya, yang namanya manusia, hubungan manusia. Nah, pasti ada perselisihan, apakah itu hubungan suami istri, hubungan pertemanan, pasti ada perselisihan. Nah, ini khusus kehidupan rumah tangga, maka wasiat ini sangat baik untuk kita perhatikan dan kita amalkan, ya. Apabila ada suami yang marah, maka hendaknya seorang istri berupaya, ya, berusaha untuk melakukan hal-hal yang menjadikan suaminya ridho, ya. Nah, demikian pula sebaliknya, apabila istri yang marah, maka suami, nah, yang melakukan hal-hal yang membuat istrinya menjadi ridho. Kalau tidak demikian, ya, kata beliau, ma asra'a ma naftarik, betapa cepatnya kita berpisah. Inilah biasanya, ya, sumber-sumber perceraian, ya kan, karena masing-masing mempertahankan egonya, naam, ya, maka terjadilah perceraian. Masing-masing merasa dia, apalagi rumah tangga orang awam, ya, naam, apabila masing-masing mempertahankan ego, merasa punya kelebihan masing-masing, merasa punya kekuasaan, si suami merasa menjadi paling bos misalnya. Ya, memang kedudukan laki-laki tentunya di atas wanita, kedudukan suami lebih tinggi dari istri karena pemimpin, ya. Nah, demikian pula istri juga merasa dirinya ada kelebihan, ya, memiliki kekuasaan atau bahkan mungkin memiliki sesuatu yang lebih dari suaminya. Nah, ini biasanya gampang terjadi perceraian, ya. Nah, tentunya yang seperti ini, yang pertama kita sangat membutuhkan ilmu, ya, terkait ilmu-ilmu tentang keluarga, ya kan, nasihat-nasihat para ulama, asatidah tentang hal ini, walhamdulillah banyak, ya, tentang muamalah baina zaujain, di antara suami istri, ya. Intinya dalam kehidupan berumah tangga sangat penting untuk kita melakukan sikap mudarat, ya, bermudarat, apakah suami bermudarat kepada istri atau sebaliknya, istri bermudarat kepada suami, untuk mempertahankan apa, kehidupan rumah tangganya, ya. Naam. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, al-aqilu idza dafa'a al-waqtu ila suhbati man la yathiqu bi sadaqatihi aw sadaqati man la yathiqu bi ukhuwatihi fara'a min ahadihima zallah farafadahu li zallatih baqiya wahidan la yajidu man yu'ashir. Kata beliau rahimahullah, orang yang berakal apabila dia terdorong, ya, waktunya untuk berteman ataupun bergaul dengan orang yang dia tidak merasa percaya dengan pertemanannya, ya. Nah, orang yang berakal apabila dia harus berteman dengan seorang teman yang dia tidak merasa percaya. Naam, dengan kejujurannya, dengan pertemanannya. Au shadaqati man lam yasiqu bi ukhuwati, atau dia terpaksa untuk berteman dengan orang yang tidak bisa dipercaya ukhuwahnya. Naam. Fara'a min ahadihi mazallah. Maka salah satunya melihat ketergelinciran dari yang lainnya. Farafadahu li zallatihi, maka dia pun akhirnya menolak temannya tersebut karena ketergelincirannya. Baqiya wahidan la yajidu man yu'ashir, maka dia akan hidup sendiri, ya, dia akan hidup seorang diri dan dia tidak akan pernah mendapatkan orang yang bergaul dengannya. Naam. Faridan la yajidu man yukhadin, dia pun akan hidup seorang diri tanpa adanya orang yang membantunya, ya, tanpa adanya orang yang menemaninya. Nah, ini maknanya apa? Maksudnya, maksud ucapan beliau ini, kalau kita berteman, ya, ketika kita melihat teman kita yang ada ketergelinciran, kita langsung menolak dia, langsung meninggalkan dia, ya, ataupun langsung memutuskan hubungan dengannya. Ataupun sebaliknya, ada orang berteman dengan kita, kita punya ketergelinciran, kemudian dia langsung menolak kita atau meninggalkan kita, maka seseorang akan hidup sendiri, tidak punya teman, ya, karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Nah, pasti ada kekurangannya. Nah, pasti ada hal-hal yang tidak disukai. Nah, ya, ada 100 kebaikannya, ya mungkin ada satu yang hal yang dia tidak sukai. Jangan karena satu hal tersebut kemudian dirusak persaudaraannya, ditinggalkan. Naam. Bal yudhi 'alal akhi shadiq zallatihi. Kata beliau, bahkan hendaknya seseorang itu naam mengabaikan, menutup matanya dari ketergelinciran saudaranya. Ya, menutup mata. Arti menutup mata ini naam tidak terlalu mempermasalahkan itu. Nah, ya kalau ada hal-hal yang itu terkait kemungkaran seperti yang kita sebutkan tadi, ya, diingkari dengan hikmah. Nah, wala yunaqish as-sadiqa wala yunaqish sadiqa sayyi ala atharatihi. Kata beliau, jangan seseorang, ya, mendebat saudaranya yang jelek atas ketergelincirannya. Nah, ini jangan dia jadikan ketergelinciran saudaranya kemudian itu dijadikan suatu bahan keributan, ya. Li'annal munaqasyata talzimuhu fi tashih aslil widadi akthar mimma talzimuhu fi far'i. Karena apa? Karena menegur, ya, ataupun bermunaqasyah, berdiskusi, yang diharuskan itu adalah dalam hal memperbaiki hubungan kecintaan, itu yang penting, ya, yang perlu ditegur atau yang perlu dibahas. Naam, yang perlu didiskusikan adalah apa? Untuk memperbaiki hubungan kecintaan, ya. Mimma talzimuhu fi far'ih, daripada sibuk memperhatikan ataupun sibuk membahas cabang-cabangnya, cabang-cabang pertemanannya. Bisa dipahami maknanya, ya. Artinya dijaga, yang perlu dijaga, ya, adalah hubungan kasih sayangnya, bukan cabang-cabangnya. Nah, ya, seperti dalam permasalahan rumah tangga tadi, kalau kita berikan contohnya, ya, yang perlu dijaga adalah keutuhan rumah tangganya, bukan cabang-cabangnya, permasalahan-permasalahan cabang keseharian, kehidupan sehari-hari, ya, ada kebiasaan-kebiasaan, apakah dari suami atau istri yang masing-masing tidak suka dengan kebiasaan itu, kemudian itu dijadikan bahan keributan besar, ya, maka itu tidak penting. Yang penting adalah menjaga kecintaannya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.